wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ajuan sini. Ajuan. Di halaman 44. Ya. Yeah. Fadal. Siapa? Syedi. Baca Syedi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekhu rahimahullah ta'ala. Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati annahu fil nari bidhanbi amalihi. Bidhanbin amilahu. Wala dikabiratin ata biha illa an yakuna fi dhalika hadithun fayurwa al-hadithu kama ja'a ala ma ruya wa nusaddiqu bihi wa naqbalu wa na'lamu annahu kama ja'a wa la nanussu ash-shahadata wa la nashhadu ala ahadin annahu fil jannati li salahi amilahu li salahin amilahu aw bi khairin ata bihi illa an yakuna fi dhalika hadithun fayurwa al hadithu kama ja'a ala ma ruya nusaddiqu bihi wa naqbalu wa na'lamu annahu kama ja'a wa la nanussu asy-syahadata. Nah, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imam al-haq al-kirmani, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah, kita tidak mempersaksikan siapapun dari ahli al-qiblah dari kalangan kaum muslimin annahu finnar, bahwa dia di neraka, lidan bin amilahu, karena dosa yang dia kerjakan. Ini madhab al-sunnah. Enggak bisa memastikan. Kita hanya memastikan sebagaimana yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia di neraka. Ya, karena dosa. Lika, ya. Wala likabiratin atabiha. Ataupun karena kabiroh. Dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Lihat tuh. Di footnote. Nahu syurbil khamri wazzina wassarikah. Ya. Apakah karena minum khamar, berzina, mencuri. Nah, Nugraha, mana bukunya Nugraha? Kenapa waktu kemarin itu enggak cari tahu? Enggak nanya? Enggak mesen? Udah nitip uangnya? Iya, ini kok enggak ada tulisannya nama Nugraha? Enggak ada, bukunya habis. Nah, beli sendiri. Ya, illa ayakuna fi dhalika haditsun, kecuali jika di situ terdapat hadis, fayurwal haditsu, diriwayatkan hadis tersebut kama jaa ala marwiya, sebagaimana hadis tersebut datang. Ya, kita enggak menyaksikan seorang pasti di neraka. Enggak demikian. Ya, tidak demikian. Wah, karena dosa besar yang dia kerjakan. Wa naqbalu wa na'lamu, kita hanya menerima dan kita mengetahui annahu kama ja'a, bahwa hadis tersebut sebagaimana datangnya. Wa la nanussu, kita tidak menaskan, memastikan asy-syahadata, kemati syahidan, kesyahidan seseorang. Ya. Wa la nashhadu, dan kita juga tidak memersaksikan annahu ala ahadin annahu fil jannah, bahwa dia pasti di surga, li solahin amilah, hanya karena ya kebaikan yang dia kerjakan, amal soleh yang dia kerjakan, au bi khairin atabihi, atau karena kebaikan yang dia kerjakan. Ya barakallahu fikum. lihat di footnote nomor 5 tuh, qala Syekhul Islam Taimiyah fil Musawadah, lafaz nanusu huwal masyhur wa ma'nahu la nashhad 'alal muayyan. La nanusu, kata Ibnu Taimiyah, la nashhad 'alal muayyan, kita tidak mempersaksikan ya kepada person tertentu. Ya, itu. Ya enggak tahu. Ya, saya kan bukan penerbitnya. Saya kamaja, mana lagi tadi? Ila ayakuna zalika hadisun fayurwal hadis, kecuali jika terdapat hadisnya yang hadis tersebut diriwayatkan, ya, wa nusaddiqu bih, kita membenarkannya, wa naqbalu, kita menerimanya, wa na'lamu, kita mengetahuinya, annahu kama ja'a, bahwa hadis tersebut sebagaimana datangnya, wa la nanusu asyhadata, kita tidak memastikan seorang mati syahid kecuali yang dipersaksikan. Bahkan dahulu ada sekelompok sahabat datang ya kepada Nabi dan berkata, fulan syahid, fulan syahid, di medan peperangan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin." Ya. Sekali-kali tidak. Waalaikumsalam. Ya, sekali-kali tidak. Kata Nabi, saya melihat dia di neraka. Saya melihat dia di neraka. Ya. Fi burdatin. Karena ada burdah, selendang. Ghallaha, yang dia curi. Ya. Aw abatin, atau karena ada selendang yang diambil secara curang. Harusnya nanti dibagikan. Ya. Di harta rampasan, pada harta rampasan perang. Tayyib barakallahu fikum. Namun perhatikan ya ikhwah, kalau para ulama yang dipersaksikan kesolehannya, ketokohannya, keimamannya, maka kita boleh mempersaksikan bahwa mereka di surga. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, lahum fil jannah. Iya, boleh. Ini kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah. Ya, dan diantaranya ulama yang lain. Itu Ibnu Taimiyah diantaranya aja. Ya. Abdullah bin Mubarak, Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Abu Ja'far Tabari, ya, Lais Al-Misri, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ya semua kita katakan lahum fil jannah. Oh, mereka belum tentu di surga, bisa jadi di neraka. Siapa yang mau suudzon kayak gitu? Hah? Bisa jadi Imam Ahmad di neraka. Siapa yang mau suudzon kayak gitu? Hah? Siapa yang mau sujud kayak gitu? Bisa jadi dia di neraka. Kita jewer dia rame-rame. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullahi fil ard," kata Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang wafat kemudian kalian puji dengan kebaikan, maka dia mendapatkan surga. Siapa yang mati kalian puji dengan keburukan, maka dia dapat neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. 3 kali Nabi menyatakan demikian. Ya. Nah, kita saksikan imam-imam di atas keimaman, ketokohan, kebaikan, kesolehan, ketakwaan, kewaraan, kezuhudan, semua keutamaan ada pada mereka. Kita saksikan demikian. Sahih? maka mereka lah yang kata Nabi wajabat lahul jannah, maka bagi mereka masuk surga. Tayyib barakallahu fikum. Makanya kata Imam Asy-Syuyuti menjelaskan makna hadis ini, antum syuhada'ullah fil ard, yaitu mukhatabun yang diajak bicara oleh Nabi siapa? Sahabah. Kata Imam Asy-Syuyuti, wa man kana 'ala sifatihim min al-iman, dan siapa saja yang bersifat dengan sifat sahabat yaitu adanya keimanan. Ya, Ibnu Tin menghikayatkan anna dzalika makhsusun bisahabah. Ibnu Tin menghikayatkan itu khusus untuk sahabat. Ya. Namun kata Asy-Syuyuti wa shawab anna dzalika yakhtassu bis-siqati wal muttaqin. Ini di hasyiah Asy-Syuyuti. Ya, hasyiahnya Asy-Syuyuti ala Sunan An-Nasa'i. Kata Asy-Syuyuti, namun yang benar antum syuhada'ullah fil ard itu khusus untuk orang-orang yang siqat. Ya, wal muttaqin, yaitu orang-orang yang terpercaya dan orang-orang yang bertakwa. Paham sini? Misalnya yang sekarang ini gimana? Kita bisa katakan seperti itu maksudnya? Pokoknya yang punya keimaman, paham? Ustadz, bukan keimaman. Kiai, pokoknya dia punya keimaman. Kalau enggak punya keimaman, enggak bisa. Siapa yang kita persaksikan keimaman? Hah? Mungkin. Zaman sekarang, imam zaman sekarang, Syekh bin Baz. Tapi barakallahu fikum. Ya. Terus, lanjut. Dibaca di sini gantian. Ya. Padahal dibaca di sini. Ya. Siapa? Panji. Wal khilafatu fi Quraisy maqdiya minan nasi itsnan laisa li ahadin minan nasi an yunazi'ahum fiha wala yukhruju alayhim wala yuqarru li ghayrihim biha ila qiyam as-sa'ati. Ini dulu kita bahas ya. Ya. Khilafah fi Quraisyin. Hak kekhilafahan itu ada pada orang-orang Quraisy. Ma baqiya minas nas isnan. Selama masih ada tersisa dua orang. Kalau ada dua orang Quraisy atau bukan, maka pilih Quraisy. Ya. Maka pilih Quraisy. Ya. Laisa li ahadin minan nas yunazi'un. Ya. Yunazi'uhum fiha. Enggak boleh ada seorang pun yang merebut dari mereka, merebut kekhalifahan dari Quraisy. Ini akidah. Wala yukhraju alaihim, tidak boleh dikhuruj. Kalau Quraisy sudah memimpin tidak boleh diberontaki. Dilawan. Wala yuqarru li ghairihim biha. Tidak boleh diakui selain Quraisy kalau dia yang memimpin. Ya, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat tegak kelak. Ya. Paham sini? Nah, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan kepada orang-orang Ansar, nahnu al-umara wa antumul wuzara. Wuzara, kalian hanya wuzara. Wazir, kalian hanya menteri-menteri. Kamilah orang Quraisy, umara, para pemimpin. Karena orang Ansar enggak cinta ketamakan, gak cinta dunia, gak cinta kepemimpinan, mereka biasa aja. Padahal bisa aja mereka, udah kalian kami tolong, kalian juga tinggal di negeri kami Madinah. Ngomong gitu lagi, wah mereka enggak. Coba kalau MPR, DPR ngomong, se-Indonesia, ya, nahnu jawiyun umara, wa antum baqiyun wuzara. Ribut perang ya enggak? Terpecah. pecah ini. Oh enak aja kata wong Padang. Eh wong Padang. Kok Padang wong sih? Apa namanya? Orang awak. Orang Batak. Oh rasbah. Bisa kayak gitu. Ribut. Namun karena sahabat ya dari kalangan Ansar tidak cinta kepemimpinan, mereka ya enggak ribut. Abu Bakar menyatakan demikian karena itulah mandat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana kalau selain Quraisy jadi pemimpin? Lihat itu di footnote. Nah, baca lagi Panji. المتغلب الذي غلب على الحكم بالقوة فنسمع له ونطيعه وإن لم يكن قرشيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قرشيا قرشي بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأس كأن رأسه زبيبة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام والسمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. طيب. Nah di sini kata muhakkik. Ya, Syekh As'ad muhakkiknya di sini, istiratul Quraisyah fil hakim itu dipersyaratkannya orang Quraisy mesti menjadi pemimpin itu innama yajibu indal ikhtiar, itu wajib dilakukan ketika memang ada pilihan. Orang Quraisy itu ada pilihan min ahlil halli wal aqdi, dari ahlul ahli wal aqdi, mereka lah ashabus syura. Ashabul ahli artinya hal itu yang melepas, aqdi yang mengikat. Nah, itu secara bahasa maksudnya mereka lah ashabus syura. Semisal ahlul ahli wal aqdi di ketika Umar wafat dipilihnya Utsman, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka lah ahlul ahli wal aqd. Ya, mereka lah seperti dewan pertimbangan begitu. Amal imamu al-mutaghallibu, adapun imam yang menang karena dia menang memenangi pemilu gitu ya atau yang lain, alladzi ghalaba 'alal hukmi bil quwwati, yang dia memenangi ya perebutan kekuasaan dengan kekuatan, fanasma lahu, kita tetap mendengar, wanuti'u ya kita tetap taat selama bukan maksiat, wa illam yakun qurasyian, walaupun dia bukan orang Quraisy. Ya, apa ke sini? Ya, jadi enggak benar kalau antum katakan, "Oh, kan pemimpin kita bukan Quraisy." La ta'ata wala sam'ah. Nah, lahum, li'annahum ajamiyun. Enggak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berdasarkan sabda Nabi, "Isma'u wa ati'u," tetap dengar dan taat. Wa in tusmila alaikum abdun habasyiyun, walaupun budak Habasyah, tuh lihat budak Habasyah bukan Quraisy, udah budak Habasyah lagi, nah Etiopia ya, itu memimpin kalian ya. Terus apa lagi, ka anna ra'sahu zabibatun, dan palanya, kepala itu orang si Etiopia itu kepalanya seperti zabib kismis. Hah? Anggur kering, kalian mesti tetap taat. Apalagi yang dari Jowo. Ya, baik. Ini mesti dipahami ya. Terus lanjut Panji. Al-jihadu ma'adun wa'adun ma'al imam ma'al a'imati baru au fajaru. Hah? Baru au fajuru ya juru itu fajuru gitu. Au fajuru wala yubtiluhu jawu jairin wala adlu adilin. Baik. Jihad madin itu tetap berlangsung. Qaimun ma'al a'immah, tetap tegak bersama pemimpin. Baru wa fajuru. Apakah imamnya itu jahat, zalim atau mereka yang baik? Wala yubtiluhu jawru ja'irin. Jihad tersebut tidak ya dibatalkan karena oleh ya jahatnya pemimpin atau sikap adilnya pemimpin. Jadi ya ikhwah, zaman dahulu, dan ini juga ketetapan seharusnya, pemimpin dia jadi komando jihad, pemimpin jadi imam sholat, pemimpin jadi khatib Jumat, pemimpin jadi khatib Id, pemimpin jadi khutbah di Arafah, ya, khatib di Arafah. Ini sunnah salaf, sunnahnya Rasulullah yang dilestarikan oleh Khulafaur Rasyidin dan para imam dan para ya amir, para umara setelahnya. Ya, itu semua dilestarikan. Pemimpin jadi imam salat, jadi khatib Jumat maupun Id, jadi ya khatib di Arafah, memimpin haji, dan pemimpin jadi panglima jihad. Makanya sering di buku-buku salaf salat di belakang imam, Jumatan bersama imam, haji bersama imam, jihad bersama imam, ini maksudnya. Paham sini? Ya. Terus lanjut. Wal jum'atu wal 'idani wal hajju ma'as sultani wa illam yakunu bararatan ululan wala abkiya'a. Baik, dan salat Jumat maupun dua salat Id. Ya, itu wal hajj juga haji ma'al sultan bersama pemimpin, wa in lam yakunu bararatan, walaupun pemimpin tersebut bukan orang baik, ya pemimpin tersebut bukan orang baik, ya udulan bukan orang yang adil, wala atqiya bukan pula termasuk orang-orang yang bertakwa, tetap ya bersama mereka. Terus wadaful kharaj qaradi wassadaqati wal a'shari wal bai'i wal ghanimati ila al umara'i adalu fiha amjaru. Naam. Kemudian menyerahkan kharaj, upeti, ya sedekah, a'syar, zakat 1/10, ya zakat 1/10, wal fai tau fai, harta rampasan perang tanpa peperangan, ghanimah lewat peperangan, itu diserahkan kepada umara, nanti umara yang akan membagikannya. Adalu au jaru, apakah ya umara tersebut adil atau jahat? Kalau ngambil duluan dia pencuri, ya ya baik, tabarakallahu fikum. Terus gantian dibaca berikutnya. Siapa si ini Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Wal inqiyadu liman wallahu wa huwa 'azza wa jalla. Samduka la tanzau yadaka min ta'ati wa la takhruju 'alayhi bi sayyid. Itu lamnya lam amr semua ya. Lam amr semua. Ya. Wal inqiyad liman wallahu Allahu 'azza wa jalla amraka wa la tanza gitu. La tanza yadaka min ta'atihi wa la takhruj alayhi bi sayfika hatta yaj'alallahu hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhrajan. Enaknya bukan makhrajan ya, makhraj ya, jalan tempat keluar, makhrajan. Wa la takhruj ala sultani wa tasma wa tuti' La takhruj ala sultan. Ya. Terus tasma'u wa tuti'u la tankut bi'atahu. Bai'ah. Wa bai'atahu. Faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un mukhalifun lil jama'ati. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, walinkiyat liman wallahullahu azza wajal, dan kita tunduk, ya, kita tunduk kepada orang yang telah Allah berikan kekuasaan untuk memimpin kita, yaitu para pemimpin, ya, yaitu para pemimpin. Nah, barakallahu fik. Ya, wallahullahu azza wajalla amroka, yang telah memimpin, ya, urusanmu, perkaramu, ya, dalam kemasyarakatan. La tanza yadaka, jangan engkau cabut tanganmu min ta'atihi, dari ketaatan kepadanya. Wala takhruj alaik alaih, jangan kau memberontak darinya. Bisaifika, dengan pedangmu. Hatta yaj'alallahu lak farajan wa makhrajan, hingga Allah membuatkan untuk engkau farajan, solusi, wa makhrajan, jalan keluar. Farajan, pertolongan, jalan keluar. Wa alla takhruja ala sultan, dan jangan kau berontak kepada sultan. Tasma wa tuti', engkau tetap mendengar dan taat. Ya, engkau tetap mendengar dan taat. Wa la tankus, jangan kau membatalkan bai'atahu, bai'at kepadanya. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal ini, fahuwa mubtadi'un, maka dia mubtadi, mukhalifun, menyisihi sunnah, ya, mufarikun lil jamaah, dia berpisah dari jamaah. Ini kalau pemimpin muslim, ya. Kalau pemimpin muslim, maka kita diikat dengan demikian, bai'at. Ya, pemimpin muslim, ya dia muslim. Ya, tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, dia berhukum dengan hukum Allah. Atau kalaupun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia meyakini hukum togut yang dia gunakan itu buruk, hukum Allah yang terbaik. Nah, ini sahih, ini sudah sering dibahas oleh Syekh bin Baz di kajian kita Subulus Salam. Lihat di footnote-nya itu, ya, footnote nomor berapa itu? Nomor 8. Ya, la takhruj ala sultan. Lihat dibaca Faris. Qala al-Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad, "Wa man kharaja ala imam muslimina wa qad kana an-nasu yajtama'u 'alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bi ridha aw bil ghalabati faqad shaqqa hadha al-khariju 'asal muslimina wa khalafa al-atharu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-qariju alaihi mata maitatan jahiliyatan wala yahillu qitalu sultani wal-khuruju alaihi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un 'ala ghairi sunnati wa tariqi. Akhrajahu al-Lalika'i fi syarhil i'tiqadi." Nah, kata Imam Ahmad, sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Lalika'i di syarah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, "Man kharaja 'ala imamil muslimin." Ya, perhatikan, imamil muslimin. Siapa yang berontak kepada imam kaum muslimin? Berarti kalau imam kafirin enggak dosa, cuman dia bisa berdosa dari sisi maslahat mudarat. Ya. Sebagaimana fatwa Syekh Shalih Al-Syekh terhadap kaum muslimin pemuda yang ada di Aljazair. Pemimpin mereka anti hukum Islam. Ya, kaum sekuler. Ya, kufur. Nah, para pemuda bertanya, boleh enggak kami berontak? Apakah disebut khawarij bugot? Tidak, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Di YouTube ada. Tidak. Kenapa? Karena Aljazair bukan daulah muslimah, bukan negeri Islam. Namun mereka salah, bisa berdosa kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan dengan tetap bertahan di bawah kepemimpinan yang kufur dengan sistem kufur. Paham sini ya? Nah, ini yang dilarang imamul muslimin. Waqad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi. Ya, kaum muslimin telah bersepakat atas hal ini. Wa aqarru lahu, ya, bersepakat akan kepemimpinan dia. Wa aqarru lahu bil khilafah. pemimpin tadi telah mengakui kepemimpinan dia, kekhilafan dia. Bi ayyi wajhin kana, bi ridha aw bil ghalabah, dengan metode apapun dia mendapatkan kekuasaan, apakah dengan keridoan kaum muslimin membaiat dia atau dengan ghalabah karena dia kudeta mengalahkan pemimpin sebelumnya. Ya, jadi pemimpin hasil kudeta kita tetap taat dan dengar kalau dia muslim. Paham sini? Itu sah. Faqad syaqaha ala hadzal kharij, si kharij ini orang yang keluar dari ketaatan ini. Berarti dia telah memecahkan asal muslimin, tongkat komando kaum muslimin. Wa khalafa al-asar, dan berarti dia telah menyelisih riwayat-riwayat an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-kharij alaih. Ah, kalau si orang yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin tersebut mati, dia mata maitatan jahiliyatan. Mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti maknanya kafir, ya ikhwah ya. Ya, karena sifat jahiliyah itu ada yang maksiat, ada yang bid'ah, ada yang kufur. Sebagaimana sifat-sifat jahiliyah dikemukakan oleh ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Jahiliyah. Ya, dahulu Abu Dzar bertikai dengan temannya, sahabat yang negro. Dikatakan oleh Abu Dzar, "Ya Ibn Sauda." Ya. Wahai anak negro. Ya. Didengar oleh Nabi. Ya. Air tahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu mencela dia karena ibu dia yang hitam. Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Itu sahabat Ansar Muhajirin bertikai, yang Muhajirin bilang, "Ya lil Muhajirin, ya lil Ansar." "Woi Muhajirin, saya digituin Ansar nih. Woi Ansar, saya digituin Muhajirin nih." Kata Nabi, "Saya di tengah kalian, kalian masih begitu pakai seruan jahiliyah. Tinggalin itu, kebusukan." Nah, kufur enggak? Enggak. Ya arbaun. Ya, min umur jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna. Ada empat perkara jahiliyah pada umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Kufur enggak pada umat Nabi? Nah. Jadi enggak selalu bermakna kufur ya. Tabarakallahu fikum. Wala yahilu qitalul sultan, tidak halal memerangi sultan. Wal khuruj alaih, maupun berontak padanya. Li ahadin minan nas, kepada siapapun dari kalangan manusia ini. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan tersebut, berontak kepada pemimpin muslim, fa huwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah. Ala ghairi sunnah, tidak di atas sunnah wat tariq, dan di jalan yang benar. Nah. Terus di baca berikutnya. Ya, harga. Wa in amara sultan bi amrin wa lillahi maksiatan. Maksiatun. Maksiatun. Walaysa laka an tuti'ahu al-baqata. Walaysa laka an takhruja alayhi wa la tamna'aha wa la tamna'ahu haqqahu. Nah. Wa in amara sultan, apabila pemimpin memimpin kau, memerintahkan kau bi amrin, dengan suatu perkara, ya, huwa lillahi maksiatun, yang perintah tersebut merupakan maksiat kepada Allah. Ya, misalkan pemimpin memerintahkan pada kita, segenap rakyat Indonesia kalau salam tambahin lintas agama, jangan assalamualaikum aja, tapi juga pakai ini salam kekufuran, ya. Salam kekufuran ini salam najis, nggak boleh sama sekali diikutin lintas agama. Itu salam apa? Setelah assalamualaikum kita ngucapin juga ke orang kafir, namo buddhaya, terpujilah Tuhan Buddha, Om swastiastu, ini minta perlindungan kepada tiga dewa, ya. Salam sejahtera. Salam. Salam Yahudi. Iya dan billah. Kufur kalau tahu maknanya ngucapin kayak gini. Nah, membenarkan tasdik. Membenarkan agama lain. Tidak menganggap mereka kufur. Ini kekafiran terbesar. Ini. Salah satu kekafiran terbesar. Pemimpin nyuruh kayak gini. Kalau nyuruh ya. Kalau nyuruh. Nyuruh gak? Hah? Misalkan nyuruh ya, dengan perintahnya ini, perintah busuk. Dari ajaran busuk, kekafiran, enggak boleh. Wa laisa laka an tuti'ahu al-battata. Enggak boleh Anda taat sedikit pun padanya. Wa laisa laka an takhruja 'alaihi. Nah, kalau dia pemimpin muslim, dia tentu enggak akan memerintahkan pada kekufuran, ya enggak? Pemimpin muslim itu enggak ada yang nyuruh, ayo salam lintas agama, enggak ada gitu. Itu pemimpin kufur. Ya, kalau pemimpin muslim paling merintahnya maksiat. Wahai rakyatku, kita pasang ya untuk memutar roda perekonomian ya togel online misalkan. Ini judi ya. Judi maksiat ya. Dosa besar. Boleh taatin? Enggak boleh. Wahai rakyatku, manfaatkan dana bunga di bank, ini riba, maksiat ya. Boleh taatin? Enggak boleh. Nah, dia muslim. Kan itu maksiat. Ya. Kalau dimenghalalkan baru kufur. Wala tamna'u haqqah. Namun jangan kau cegah hak dia. Hak dia untuk tetap didengar dan ditaati pada perintahnya yang ma'ruf. Ya, lanjut. Wal imsaku fil fitnati sunnatun madiyatun. Baik. Wal imsak fil fitnati sunnatun madiyatun. Menahan diri dari fitnah adalah sunnah yang sejak terdahulu. Terus. Wajibun luzumuha. Ah, wajib untuk tetap komitmen dengannya, menahan diri dari fitnah. Terus, wa ini betulita. Kalau engkau ditimpa hal tersebut, engkau mengalaminya. Terus, maka korbankanlah nafsak dirimu wa malaka hartamu duna dinika, tapi bukan kau korbankan agamamu. Ya, terus. Nah, janganlah engkau membantu fitnah tersebut. Ya. Ya, dengan tangan ataupun dengan lisan. Walakin ukfuf. Nah, namun tahanlah tanganmu. Nah, maupun lisanmu. Wahawaka maupun hawa nafsumu. Wallahu al-mu'inu. Oh, masa mu'ayanu? Wallahu al-mu'inu. Dan Allah lah yang akan menolong. Lihat di footnote itu. Ya, perkataan al-imam al-ajuri di kitab beliau as-syariah. Ya, ayo baca. Fa inna fitana ala wujuhin kathiratin. Usmadu minha fitanun azimatun. Naja minha aqwamun. Wahalaka fiha aqwamun. Bittiba'ihim al-hawa wa itharuhun di dunia. Ah, wa itharihim. Wa itharihim di dunia. Faman arada wa ta'ala bihi khairan fa'ala lahu babad du'ai wa taja'a ila wa iltija'i wa taja'a ila maulahu al-karimi wa khafa ala dinihi wa hafidha lisanahu wa'arafa zamanahu wa lazima al-hujjatu al-wadihatu as-sawadu al-aqdumu walam yatawalwan fi dinihi wa'abada rabbahu ta'ala wa fatarqul khawdi fil fitnati fa inna al-fitnata yastabihu indaha qalqun kathirun. Kata Imam Al-Ajuri di kitab beliau syariah. Fa innal fitan. Maka sesungguhnya fitnah-fitnah itu. Ala wujuhin kathira. Banyak. Dari banyak sisi. Ya. Dari banyak aspek. Qatmado minha fitanun azimatun. Telah berlalu fitnah-fitnah yang dahsyat. Minha naja minha aqwamun. Selamat dari fitnah tersebut suatu kaum. Wa halaka fiha aqwam. Namun ada berapa kaum lagi? Ya, beberapa kaum lagi. Aqwam jamak dari kaum yang binasa. Kenapa mereka binasa? Bitibaihim al-hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa itharihim lidunya, karena mereka lebih memprioritaskan dunia. Faman arada Allahu ta'ala bihi khairan, maka siapa yang Allah kehendaki kebaikan, fataha lahu babat doa, Allah akan membukakan pintunya, pintu doa. Wal taja'a ila maulahu al-karim, dia akan meminta perlindungan kepada Rabbnya al-karim, Allah. Khawfa ala din, dia lebih mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Rasni balakum. Lebih mengkhawatirkan agamanya, menyelamatkan agamanya duluan. Hafidhul lisanah, menjaga lisannya. Arafa zamanah, dia mengetahui ini zamannya zaman fitnah. Ya. Walazimal hujjah. Walazima al-hujjata al-wadihata. Dia akan tetap komitmen dengan hujjah yang jelas. Wasawada al-a'zama, dengan mayoritas kaum muslimin, ya, yang berada di atas kebenaran. Walam yatalawwan, dan dia tidak bersikap bunglon fi dinihi, dalam agamanya. Paham ya? Apa? Mutalawin dia nih. Mutalawin, tidak bersikap bunglon, berwarna-warni. Lagi ngumpul sama ahlu bid'ah, sikap dia ke ahlu bid'ah. Ya, lagi ngumpul sama ahlu sunnah, kokohnya minta ampun. Wa abada rabbah ta'ala, dia tetap beribadah pada Rabbnya ta'ala. Ya. Fataroka, taroka aja ya. Boleh tarku juga boleh. Ya. Maka dia meninggalkan khaut fil fitan. Ya, banyak bicara tentang fitnah. Fa innal fitnata yaftarihu, maka fitnah itu sesungguhnya membongkar kedok. Indaha khalqun katsirun, banyak orang yang terbongkar kedoknya ketika fitnah. Indaha, ini pernyataan dari al-Imam Al-Ajuri. Nah, cukup kali ya, nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Belum? Masih lanjut? Jam berapa sih? Sampai setengah 11 lah. Dikit lagi. Nah, fadal berikutnya dibaca ya, siapa? Niko, Niko. Hah? Jangan kau kafir dong. La tukafir, lanya la nahiyah. Bidan bin. Wala tukhrijhu. Illa yakuna fi dhalika hadithun fayurwa al-hadithu kama ja'a wa kama ruya wa tusaddiqu bih wa takbaluhu wa ta'lamu wa ta'lamu kok culam anahu kama ruya nahu tabis sholati wa syurbil khamri khamri khamri wa ma asybaha dzalika au yabtari'u bid'atan wa yunsabu sahibuha ila al-kufri wal khuruji min al-islami wal khuruji min al-islam terus wattabi'ul al-athar fi dalika wala tujawizuhu. Itu wawnya berarti waw amr. Wattabi' al-athar fi dalika. Wattabi' al-athar fi dalika wala tujawizuhu. Ya. Baik. Perhatikan. Wal kaf an ahli al-qiblah, menahan diri dia. Kita di antara akidah al-sunnah, menahan diri an ahli kiblah. Maksudnya apa an ahli kiblah? Kita menahan diri dari mengganggu, dari memberikan ya, mudarat, gangguan kepada kaum muslimin. Ya. La tukafir ahadan minhum bidzanbin. Jangan kau kafirkan seorang pun dari mereka kaum muslimin ahli kiblah karena sebuah dosa yang dia kerjakan. Atau dosa besar sekalipun. Wala tukhrijhu minal Islam bi amalin. Jangan kau keluarkan dia dari Islam karena amalan dosa yang dia kerjakan. Ila yakuna fi dzalika hadisun, kecuali memang ada hadisnya. Yurwa al-hadisu kama ja'a, hadisnya memang diriwayatkan demikian. Wa kama ruwiya, sebagaimana yang diriwayatkan. Wa tusaddiqu bih, anda membenarkannya. Wa taqbaluh, anda menerimanya. Wa ta'lamu annahu kama ruwiya, dan anda mengetahui itu sebagaimana diriwayatkan. Semisal tarkis sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu di hadis dikafirkan. Ya, alhamdulillahi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka kita mengkafirkan orang yang sholat itu, hah? Gimana? Boleh enggak? Boleh. Orang yang mengolok-olok agama dikafirkan boleh enggak? Lu Al-Qur'an yang mengkafirkan. Ya. Nah, orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman boleh enggak dikafirkan? Boleh. Yang enggak boleh itu mengkafirkan pelaku dosa. Ya, paham sini? Ya, itu ada itu penceramah lagi tenar di YouTube dari Makassar kalau nggak salah, lucu, siapa tuh namanya, lupa saya. Takfiri itu dia, udah sufi, kadang-kadang takfiri. Dia ceramah di kantor polisi, ini koruptor, ini mati kafir dia katanya, subhanallah, mati kafir. Siapa Latif Dasat itu loh. Hah, ustaz. Lucu dia, lucu. Ya, lucu. Memang saya pernah dengerin. Nah, miskin dalil, kering dalilnya. Kering dalil hadis. Kalaupun bawain hadis ayat, tafsirin sendiri. Ternyata takfiri dia. Dia bilang polisi yang korupsi mati kafir katanya. La ilaha illallah. Hah? Ini dia. Saya jadi ingat ke buku-buku ulama. Oh, ini dia nih. Khawarij ini, ya enggak, ngeri tuh. Ada nih, nanti saya kasih linknya dah. Ya, hah? Iya, ngeri juga dia. Ya, wasyurbil khamri, ya minum khamr. Ini maksudnya kalau dia menghalalkan wamash bahadarik dan semisalnya. Ya, au yabtadi ubid'atan yunsabu sahibuha ilal kufar. Atau ketika seseorang melakukan kebid'ahan yang pelakunya itu dinisbatkan kepada kekufuran, ya dianggap bid'ahnya tersebut bid'ah kafir, misal bid'ah rafidah, ya bid'ah jahmiyah, ya bid'ah jahmiyah, maka kufur. Ya, wal khuruj minal islam, atau yang keluar dari Islam, maka wattabi al asara, ya maka tetap ikutilah asar riwayat-riwayat hadis. Ya. Fidalika dalam hal ini. Wala tujawizu. Jangan kau lampaui. Ya. Jangan lebih dari itu. Udah. Itu aja. Tahibar kalafik. Nah. Lanjut Niko. Wala uhibbu sholata alfa ahlil bid'ahi. Wala sholata ala man mata minkum. Ah, saya tidak menyukai sholat di belakang ahli bid'ah. Ya, nah ini perlu dirinci. Kalau bid'ahnya bukan bid'ah kafir, memang nggak disukai salaf. Tapi bukan berarti mereka menyatakan haram, enggak. Imam Hasan Al Basri menyatakan, ditanya ketika beliau ditanya tentang sholat di belakang ahlu bid'ah, beliau menyatakan boleh. Bid'atuhu alaih, ya bid'ahnya buat si dia, sholatnya sah. Kecuali bid'ahnya bid'ah ngeri. Bid'ah rafidah yang Syafi'i menyatakan sama aja bagi saya, sholat di belakang Syi'i rafidah sama di belakang Yahudi Nasrani. Itu Imam Syafi'i menyamakan, imam sholatnya Syiah sama aja imam sholatnya Yahudi Nasrani. Sholat sahnya gak sholatnya? Sholat di belakang kuburiyun sah gak sholatnya? Ya, sholat di belakang kuburiyun penyembah kubur, ya gak sah. Ya, sholat di belakang Abu Janda, rasain dah. Gak sah. Kaibar kalafikum. Kemarin ada tokoh kufur yang suka ngeledek-ngeledek sunnah, celana cingkrang, jenggot, cadar, diolok-olok sama dia. Hatta malaikat mungkar nakir pun juga diolok-olok sama dia. Hatta hadis, ya, rapat sab dalam sholat pun diolok-olok oleh dia. Kata dia, gak apa-apa renggang nyaman. Dalam hadis, kalau gak renggang nanti ada setan di jalan-jalan. Bagus, setan ikut sholat, kata dia. Allah musta'an. Ini tokoh kekufuran. Dia menyatakan kalau imamnya selain NU enggak sah. Nah. Dia ngomong gitu. Padahal kalau dia yang jadi imam, enggak salah nih. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, kalau jadi imam dia, dia kan kufur. Murtadnya. Kalau dia jadi imam, dia gasa semua. Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau dia ahli bid'ah, tapi bukan jamiah, bukan rafidah. Memang salaf memakruhkan, tapi sah boleh. Ya. Wala salata 'ala man mata minhum. Aku tidak mensolati orang yang mati di antara mereka. Naam. Orang yang enggak mau bayar utang aja Nabi enggak mau salati. Masa pentolan ahli bid'ah kita mau salati? Ya. Kapan jadi pelajaran? Ini sikap salaf seperti ini jadi pelajaran ibrah. Loh, kok imam kok dia yang udah ngaji enggak mau salatin itu sih? Pasti ada apa-apa nih. Gitu. Tapi ini kalau kita mayoritas. Kalau kita minoritas ya disesuaikanlah. Ya, disesuaikan. Kalau memang dia belum sampai kafir ya dan kita enggak salat nanti timbul fitnah besar. Ya udah kita hadir aja. Toh juga mensolatinya enggak haram karena dia masih muslim. Ya, masih muslim. Kecuali dia kufur baru nanti timbul masalah besar. Cukup, cukup sampai sini kali ya. Nanti kita masuk ke al-awar dajjal. Ya, subhanakallah. Ya, ikhsadu la ilaha illallah.